di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka mendalami, mempelajari agama Allah untuk keselamatan kita dalam berakidah, beribadah, muamalah dan akhlak kita. Dan akhirnya kita berharap kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia dan akhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan suri tauladan kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Nabi yang paling mulia yang telah sempurna di dalam menjelaskan segala kebenaran kepada umatnya dan juga telah memperingatkan umatnya dari perkara-perkara yang akan membinasakan atau merugikan mereka dalam kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Pertama, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pengurus Masjid At-Taqwa Masjid Raya Bangkinang yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan kajian di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau-beliau, memberkahi ilmu dan umur beliau serta rezeki dan keturunan beliau, serta beliau diberi selalu semangat dan kekuatan untuk memberikan kemudahan-kemudahan penyebaran agama Allah melalui media yaitu masjid ini. Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan ini adalah penyempurnaan dari beberapa topik yang telah kita bahas dalam rangkaian perjalanan saya di Bangkinang ini. Majlis pertama telah membahas tentang yaitu pentingnya mempelajari tauhid. Pelajaran kedua berlanjut dengan fadail, keutamaan-keutamaan tauhid. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan lawan daripada tauhid yaitu syirik, pengertian dan penjelasannya, pembagiannya. Maka ini sangat penting. Kenapa penting? Nah, kita akan bahas betapa pentingnya mengenal kesyirikan itu. Kenapa? Karena bila orang tidak mengenal kesyirikan, betapa banyaknya orang-orang melakukannya dan dia tidak menyadari bahwa itu merupakan kesyirikan. Sebuah contoh kita ambil saja analoginya, kalau seandainya kita diberitahu oleh orang bahwa di hutan ada namanya binatang yang sangat ganas, sangat serakah, ya, yang sangat buas, yaitu singa. Jangan coba-coba kalian dekati. Kalau didekati, kalian akan diterkam dan akan dimakannya. Nah, pasti semua orang takut dengan namanya singa. Tetapi tidak pernah mengenal sifat singa. Tidak pernah tahu bentuk singa. Lalu dia berangkat ke arah hutan. Nah, mana hutan sini yang paling lebat sekarang? Hah? Rimbo mana? Ah, labir sawit. Baik. Ya, ala pangkalan. Nah, masih banyak hutan di situ. Baik. Tiba di dalam Rimbo. Ya. Di balik batang pohon yang besar itu muncul seekor binatang. Sadar ini mungkin yang singa, kata orang. We'll be right back. Menceritakanlah sifat-sifat orang kafirin. Menceritakanlah sifat-sifat orang yang kufur dengan Allah, Bani Israel. Menceritakan enggak? Lah, untuk apa diceritakan? Ah, untuk apa? Supaya jangan niru-niru pekerjaan mereka itu. Paham? Disebutkanlah perkataan orang musyrikin, perkataan orang munafikin, banyak dalam Al-Quran. Sifat-sifat orang musyrikin, sifat orang munafikin, gitu juga orang-orang kafir lain, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Disebutkan enggak? Tapi kenapa disebutkan? Supaya diamalkan. Supaya dijauhi. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa kadzalika nufassilul ayati litastabina sabilul mujrimin. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, agar jelas jalan orang-orang yang berdosa. Loh, kok jalan orang berdosa dijelaskan? Supaya jangan terjerumus ke dalam jalan mereka itu. Maka karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya pun menyebutkan sifat orang-orang yang menyimpang dari agama ini, orang-orang yang berpindah akidah, orang-orang yang terjatuh dalam kefitnah, orang-orang yang terjatuh dalam bid'ah. Disebutkan enggak sifat-sifat mereka? Disebutkan. Tujuannya apa? Supaya dihindari. Inilah dikatakan oleh Hudzaifah dalam ungkapannya, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'alu anil syarri makhafata adrikani. Dalam riwayat lain, makhafatan aqa'a fihi. Para sahabat, maksud manusia itu para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW perkara-perkara yang baik, bertanya kepada Rasulullah SAW amal yang paling afdal, ya, doa yang paling baik, berbagai perkara. Yas'aluna ka'ani ahillah, yas'aluna ka'ani al-khamri, ya, yas'aluna ka'ani al-mahrid. Banyak pertanyaan-pertanyaan sahabat dalam Al-Quran. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW bertanya, man ahakun nasi bil bir, siapa manusia yang harus kali sangat aku hormati ya Rasulullah, bertanya para sahabat tentang perkara-perkara yang amal yang baik. Tapi Hudzaifah dengan kecerdasannya, dia bertanya tentang perkara-perkara hal yang buruk. Untuk apa? Kata Hudzaifah, saya takut akan terjerumus ke dalamnya. Karena bila orang tidak tahu yang buruk, boleh jadi dia akan lakukan perkeburukan itu. Nah, maka oleh sebab itu kesempurnaan Al-Quran dalam membawa hidayah, diterangkan tauhid, diterangkan syirik, diterangkan iman, diterangkan kufur, diterangkan yang hak, diterangkan yang batil, supaya sempurna. Ya, maka kata Hudzaifah, makhafata'an aqafihi atau makhafata'an ayadrikani, ya, takut saya akan terjerumus ke dalamnya. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW perkara fitnah-fitnah yang akan terjadi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini penting mengenal kesyirikan itu untuk apa? Untuk dihindari pertama. Yang kedua apa? Untuk memperingatkan orang lain jangan melakukan. Paham? Yang kedua, pertama apa? Untuk diri sendiri dulu jangan melakukan perbuatan itu. Kemudian yang kedua apa? Untuk mengetahui mana syirik dilakukan orang, mana yang tidak. Nah, itu perlunya berilmu. Maka dari kalimat tauhid saja sendiri ada namanya nafi wa isbat. La ilaha an-nafi. Yang beraja bahasa Arab tahu. Illallah al-isbat. Tiada yang berhak disembah, nafi. Kemudian isbat, illallah. Menafikan semua yang disembah selain Allah, kecuali hanya Allah saja yang berhak disembah. Ada dua hal, nafi wa isbat. Ini menunjukkan bahwa kita harus, seseorang tidak akan sempurna tauhidnya, tidak dikatakan dia bertauhid kalau dia tidak memahami makna syirik dan meninggalkan kesyirikan. Kenapa baik itu Ustaz? Di masa awak ini kok banyak orang Baratinya la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Kalimat, kalimat yang agung, ya, bisa 70 ribu kali yang berarti itu, guys. Tetapi nyo tidak paham maknanya. Nyo kecenya la ilaha illallah, besok pagi nyo ajaknya orang ke kuburan minta-minta, atau ke batang sungai, atau ke batang pohon kayu nang gadang, atau apa ke benda-benda yang kuno, keris, tungkek nalala puak, batang nalala busuak, ada gini sesajian-sajian. Nah. Ya nak? Nyo baca nyo la ilaha illallah. Ikulah bedanya orang musyrikin dahulu dan orang musyrikin dah kini. Kalau orang musyrikin dahulu, ada tiga perbedaan. Kalau orang musyrikin kini, lebih parah. Maka lebih parahnya. Dahulu orang musyrikin tidak mau dan enggan untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah itu kerana mereka paham maknanya. Kalau kalimat ini diucapkan, anda boleh lari pergi ke pohon-pohon dah, ke kayu-kayu dah, ke kuburan dah, meminta-minta. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah, ungkapkan kalimat tauhid ini, kata Rasulullah SAW. Mereka jawab, aja'alal alihata ilahan wahidat. Ini Muhammad ini berarti, ya, sungguh ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi satu saja. Paham berarti mereka. Maka mereka tidak mau. Tapi orang kini kok, nyokecian jo la ilaha illallah, dan nyok minta salin Allah saja. Yang disambah salin Allah saja. Menyembelih ke pohon keramai. Menazar ke pohon keramai. Sehingga nyok kecil Allah. Jadi itu, kalau kaum musyrikin dulu enggan tidak mau ucap kalimat tauhid karena tahu maknanya. Kurang awak kini kok apa? Nyok mengucap la ilaha illallah. Tapi salin Allah di keramatkannya juga. Baik, nam pertama. Nang kedua, kalau orang musyrikin dahulu, kalau nyok sadang tak kapi mana? Ya, dalam kondisi sangat darurat, itu minta ke Allah. Kalau lati bawa sandang lapang balik, hanya membuat syirik ke balik. Mana dalilnya itu? Allah SWT sebutkan Al-Quran. Fa'idha rakibu fil fulqi da'awullaha mukhlisina laddin falamma najjam ilal bari idha'um yusyrikun. Kalau mereka menaiki kapal bahtera di tengah lautan, datang ombak gadang, badai kencang, kapal toleng-oleng, nyong berdoa ke Allah seikhlas-ikhlasnya. Falamma najjam ilal bari idha'um yusyrikun. Lah sampai ke daratan, hanya membuat syirik kebalik. Bedanya orang musyrik awak kini, bahkan itu ustaz, susah senangnya buat syirik. Nak dapat jodoh ke kuburan, lah dapat jodoh ke kuburan juga. Ya tak? Nak dapat jodoh ke dukun, lah dapat jodoh ke dukun pula. Mulai dari proses mencari jodoh, sampai mencari waktu untuk bernikah, sampai waktu pernikahan kapan dipilih, itulah hamil beku ada proses-proses kenduri macam-macam, lalai anak adalah macam-macam acaranya, sampai lah kadang baru lahir dia pergi kaluang, dia pergi haji maik. Bapak itu ikut haji maik, dia tahu dia makan ular, dia haji maik dia makan ular, lah anaknya dia makan ular. Le nampak karaju awak tu. Tapi nyok kecenya ada ahli tauhid kok. Itu paranya. Susah senang orang awak kini kok membuat syirik. Kalau orang musyrikin dahulu, nyok membuat syirik katiko senang saja. Kalau dalam kondisi sulit, darurat, mereka sepenuh minta sama Allah Subhanahu wa taala. Katiko orang musyrikin dahulu nan yang le kuburannya keramat de nyok, itu orang-orang soleh memang. Tapi aneh dia awak ini kuah, orang tidak sholat, karena apa tidak sholat ustaz? Nyawa sampai ketinggalan hakikat, nyawa mengaku wali, tidak perlu puasa, tidak perlu sholat lagi, bahkan itu, lah putih dia marifatnya. Dia anggap wali itu. dan di keramaian dan didatangi kuburannya, orang hendak sembahyang. Kalau dahulu orang miskin dahulu, dan di keramaian kuburannya, orang elo-elo. Cola di dangun-danguang, cola di inu-inuan, kuburan-kuburan di keramaian di orang gini gua. Apa kondisinya? Salah satu wali yang paling masyhur baru wali ini, ya nak? Karajonya sedang mendengar musik rock, ya kan? Iko dipecat menjadi jabatannya terlalu aja serba pendeknya. Itu dianggap wali itu, ya kan? Kamarnya banyak musik rock, musik klasik, wali itu. Dan bahkan bukan itu saja, kabau dianggap wali, kabau. Ya Allah. Tidak tapi itu apa? Kalau orang musyikin dahulu, enggak. Diawakinnya kok enggak? Ya mana parah? Nah itulah keparahan kejadian syirik terjadi di zaman kita dibanding zaman jahiliyah dulu, Tuhan. Bapak terjadi itu, Ustaz? Karena tidak memahami apa makna tauhid, apa makna syirik tadi itu. Nyo mengecehan perbuatannya itu adalah dalam rangka tabarruk, dalam rangka tawassul. Padahal itu bana-banalah alasan dan hujahnya orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin dahulu ketika dilarang nyo minta-minta ke kuburan, ke pohon-pohon, ke batu-batu tu acehnya. Mana buduhum illa liyukaribuna ilallahi zulfa. Kami nak menyembah batu korang, pohon-pohon korang, tak kabau korang, kami sembah korang. Cuman ikut media untuk mendekatkan kami kepada Allah. Apa baiknya begitu tu? Kami kau orang kau banyak berdosa. Acok bampok, mencilu ayam, bagunjiang, mengupe, bacarui. Kalau berdoa, kau doa kami tak kedengar Allah dah. Jadi kami pai ke kuburan tuanku kau. Ama minta ke tuanku kau. Biarnya minta buat kami ke Allah. Itulah samu hujah orang miskin dulu baik itu. Itu alasannya. Itu mana alasannya? Nyo punya filsafat, mana mungkin? Kita ini orang sudah banyak dosa, banyak kesalahan. Ya? Tidak akan didengar kalau katanya mereka doa kita. Lebih baik kita minta doa sama wali yang sudah mati ini, nanti wali mintakan buat kita sama Allah. Kenapa? Karena wali kan mulia di sisi Allah, pasti dikabulkan. Nah, gitu. Akhirnya mereka minta ke wali. Dengan asumsi nanti wali meminta ke Allah. Ada yang minta ke wali. Aduh nalamu menjando dan dapat jodoh, datang ke kuburan. Wali, tolonglah cari yang jodoh, lalamu dan dapat jodoh. Wali kok lama lu merando menjando pula. Aduh lu datang ke kuburan wali, kecenyo, kontrak rumah dan lampi abi lo. Utang lunas bang lu ndaye lai. Kece wali ada yang berubah utang pula. Mati bawa utang dan kalau bisa wali itu tentu waktu hidup lebih sempurna hidup. Yang diminta kesambuan ke wali. Wali itu mati dia penyakit. Baitulah maka dinamakanlah orang-orang yang bawa syirik itu orang jahiliyah. Nggak perlu disambarinya. Nggak perlu diminta. Saketek sewa pikir. Mah lebih sayang wali daripada Allah tawa. Kalau seandainya wali kau masih hidup, jangan mati lah. Masih hidup wali kau dua. Masih hidupnya baru. Nyo punya piti triliunan. Nggak miliar. Triliunan. Datang satu desa dari Bang Kinang kau ke rumahnya. Kami minta piti 100.000 surang. Abara ke DG-nya. Tidak datang sekali seminggu, sekali setahun datang. Lagi ke DG-nya. Kenapa tidak minta ke zat yang maha pengasih, maha penyayang? Apa yang diminta? Mampu diberi. Karena Allah maha kaya. Wali itu kalau masih hidup, kalau nya jualan di rumah, datang pelanggan di murah, ada yang minta gula sekilo, ada bare dan setekong, ada yang enggak lado sekilo, ada seonggok, ada apa-apa. Bahkan kecilnya cik-cik dulu, lebih saya menang. Iko datang satu bis ke kuburannya, mah minta ke sama-sama. Kalau seandainya tahu saya nyawa bingung ya, kan diminta kau ya. Maka kadang-kadang lah pulang dari kuburan, ada orang berpoligami, bahkan itu. Patamu ada doa salah, ada dia gisri. Ya, makonyo meminta ke Allah, tidak ke makhluk dong. Jadi paham? Ah, kalau wali itu orang Mangkinang, ibu orang Batak minta ke kuburannya, bah kira-kira. Kok pas wali dibawa di Pajawa aja. Allah tahu semua? Pas. Ya Allah, kenapa minta kepada makhluk yang jauh kurang? Ilmunya kurang, tidak punya apa-apa. Kalau magi lo tentu lo banyak lagi. Minta Allah. Apa yang mau diminta? Kebutuhan apa saja? Allah bisa ngasih, Allah punya sendiri. Allah mah tahu apa yang baik buat kita. Nah, sakete si baraja terasur. Cula baraja tauhid sekali-kali. Anak nampak mana bodoh, baik ke kabun tu, nampak kalura mantan setekong apa tu, jamba, nah. Kadang-kadang ayam lagi, anak pernah makan ayam tu, habis ke jin dia gini ayam. Ayam hitam, saya hitam, saya doa. Sampai tai-tainya harus hitam. Nah, kalau tidak ayam putih saya doa. Kakuku-kukunya, kepatuk-patuknya, putih saya doa. Di mana, Pak? Siapa menyuruh itu? Nah, itulah akibat tidak baraja. Dan keceknya, nyo? Ada yang kebetohik. Nah, karena nyo salah mengenai tohik, salah pula mengenai syirik ini, paling-paling sudah pernah awak sabian. Menurut nyo, yang tauhid itu selama mengakui Allah yang menciptakan, memiliki segala isi alam ini, itu tauhid menurutnya. Tapi kalau meminta-minta, benar-benar menyembah selain Allah, anda dianggap dia itu tauhid. Dan syirik terkecilnya. Nah, kalau hanya mengakui Allah sebagai pencipta, yang mengatur, yang melihara, menghidupkan, memiliki semua alam ini, itu orang musyrikin dahulu, jauh sama meyakini untuk itu. Maka Allah sebutkan dalam surah Luqman, walain sa'ata man khalaqas samawati wal ardh la yaqulanna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik itu, siapa ciptakan langit bumi? Apa jawab mereka? Semua mereka akan jawab Allah. Enggak pernah mereka mengatakan patung-patung itu menciptakan Allah. Dalam surah Az-Zukhruf Allah akan sebutkan walain sa'ata man khalaqam la yaqulanna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Jadi keyakinan hanya sekedar meyakini Allah sebagai pencipta yang merizki, menghidup, matikan, belum memasukkan orang ke dalam Islam. Sebelum dia hanya menambah keyakinan itu dengan menyempurnakannya, hanya beribadah kepada Allah. Apa saja ibadah yang harus diberikan kepada Allah? Banyak sekali. Doa, ya, isti'ata, istighatha, isti'ana, ar-raghba, war-rahba, al-khawf, war-raja. Nah, banyak sekali. Perlu dipelajari itu. Baik, itu berapa sisi tentang apa? Nah, hujan yang pertama, apa katanya tadi? Orang musyrik itu dia tidak buat syirik dah. Tapi dalam rangka apa katanya? Tawasul. Tawasul betul, ada tawasul yang dibolehkan, ada tawasul yang merupakan tawasul menurut orang musyrikin. Atau tawasul yang orang musyrikin, ma minta-minta ke orang nalamati. Contoh tadi, sakit gigi, minta ubek ke orang nalamati. Ah, kantik nak mau keluar, payah ke kuburan, minta Allah supaya lancar kantik keluar. Banyak orang minta payah sembuh penyakit ke kuburan. Padahal orang nalamati lah, kenapa dulu kok? Dia hanya mati, dia penyakit, membawa penyakit. Nah, baik, itu hujahnya. Mata langsung ini bolehkan Ustaz. Dan tidak ada perbedaan ulama. Sepakat ulama membolehkan. Tawasul dengan apa? Nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka serulah Allah dengan namanya itu. Bertawasul, Allahumma antar rahim, antal karim, antal jawad. Allahumma arhamni, Allahumma firli, antal tawab, antal ghafur. Meminta sesuai dengan nama-nama Allah yang indah itu. Ah, kebutuhan awak. Allahumma antar razzaq arzuqni. Ya Allah, engkau maha pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Ya antar rahma antar rahim. Ya Allah, irhamni. Nah, itu bertawasul dengan nama-nama Allah. Sehingga dicontohkan dalam surah Al-Fatihah itu tawasul dengan nama Allah. Fatamu'a alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, memuji. Tawasul dengan nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim, bertawasul nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Malik Yaumiddin, bertawassul nama Allah yang menguasai hari kemudian. Lalu bertawassul dengan ibadah yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja kami menyembah, kepada Engkau saja minta tolong, ya Allah. Lalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Lalu setelah itu kita berdoa, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Jadi contoh yang kedua, bertawassul dengan amal soleh sendiri. Dan ini sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, ketika beliau menceritakan tentang tiga orang pada umat yang berlalu, dengan di Bani Israel. Tiga orang ini dalam sebuah perjalanan, datang hujan, berteduh di sebuah gua kecil. Tahu-tahu karena lama hujan, turunlah batu ketutup gua tempat mereka masuk tadi. Lalu masing-masing bertawassul dengan amal solehnya. Yang pertama karena dia berwalidain, di mana dia setiap pulang gembala kambing selalu orang tua dulu yang beri makan, orang tua dia dulu. Nah, anda bantu awak kini goro. Nah, kalau kita sekarang orang tua jarang dikirim, tapi nabung banyak. Bapak anak ada ke sekolah, nah kan, rumah atau kredit loh, segala macam. Orang ini berwalidain. Setiap pulang gembala kambing dia bawakan susu. Namun pada satu kali kambingnya menjauh dari gembalaannya, terlambat sampai di rumah. Kemudian orang tuanya sudah tidur dan dia pegang itu mangkok susunya, berdiri sampai orang bangun, orang tuanya bangun sebelum fajar, karena ragu membangunkan orang tuanya kalau bangun jangan-jangan baru tidur, sehingga dia sabar. Bahkan anak-anaknya menangis meminta susu itu untuk diminumnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, jika Engkau tahu aku lakukan karena wajahmu, ya Allah, tolong bebaskan kami dari kesulitan ini. Bergeser batu seketika. Yang kedua, seseorang yang membayar pekerja, menyewa pekerja, lalu pekerja ini buru-buru pulang kampung, belum menerima upahnya. Nah, bosnya ini yang memperkerjakan ini, upahnya itu dibelikan ke kambing, sehingga dengan waktu yang lama kambing ini beranak pinak pesawat, sampai satu ngarai itu isinya kambing ya. Datanglah orang yang punya upah tadi, hai pulan, kamu tahu saya pernah kerja dan belum ngambil upah saya dari kamu. Setelah itu apa? Kata orang ini, itu semua kambing yang ada di lembah itu, kambing kamu semua, bawa pulang. Lalu orangnya, janganlah mengejek saya, enggak mungkin upah saya segitu. Enggak, memang iya, itu upah kamu semua dan saya belikan kambing, dan sekarang kambing kamu berkembang biak, bawa semua. Dibawa semuanya, enggak ditinggal siku aja orang. Nah, lalu orang yang tadi berbuat baik kepada orang yang diupahnya tadi dengan memperkembangkan harta yang tadi, ya Allah, itu amal soleh ya, kalau awak mungkin mengerutuna, wah ang tidak tahu berterima kasih dia ya. Dan balik kambing duitku dari pitiang kini lah 200 iku asai kue langgian nantanya lah mengumam-umam mati mungkin 3 hari mengumam-umamnya pajati ogarang membanai bahan aku kie setel hari. Coba lihat, dia berharap pahala akhirat, sehingga ketika dia berdoa, ya Allah, jika aku Engkau tahu bahwa aku melakukan itu anak karena ikhlas, karena wajahmu ya Allah, tolong bebaskan kami dari kesulitan. Allah bergeser lagi itu batu. Yang ketiga adalah seorang pemuda naksir kepada anak pamannya. Anak pamannya ini miskin. Nah, anak pamannya ini punya duit. Dia ingin berbuat sesuatu yang dilarang dalam agama dengan perempuan ini. Namun perempuan ini bertahan dan mengingatkan yang kepada Allah. Akhirnya laki-laki ini sadar, takut kepada Allah. Dan dia kasih itu uangnya tanpa dia menyentuh si perempuan itu. Meninggalkan maksiat, takut kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, jika Engkau tahu itu aku lakukan karena wajahmu, ya Allah, tolong lepaskan kami di kesulitan ini. Baru batu itu bergeser, sempat, dan mereka bisa keluar. Ini bertawassul dengan amal soleh kita sendiri. Namun para ulama mengatakan, tidak suka banyak-banyak bertawassul dengan amal soleh sendiri. Ya, bisa-bisa nanti di akhirat enggak ada nerima apa-apa, habis di dunia. Contoh-contoh dalam Al-Quran banyak sekali. Allahumma Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna masyahid. Ini bertawassul dengan apa? Dengan iman kita. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna masyahid. Kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan, kami beriman dengan rasul yang Engkau utus, tolong jadikan kami orang-orang yang menjadi syuhada syahidin, orang-orang kebenaran, saksikan kebenaran. Nah, boleh bertawassul dengan amal soleh kita. Yang ketiga, bertawassul dengan orang soleh yang hadir, yang hadir dan mendengar. Ah, tuanku tolong doain, mudah-mudahan embo selamat di jalan pai kaji. Ah, Dan Rasulullah juga pernah bilang ke Umar, ketika Umar pergi haji, mohon doakan kami. Boleh. Dan ini juga di masa Rasulullah SAW, para sahabat minta doa kepada Rasulullah SAW. Boleh. Karena Rasulullah SAW masih hidup dan mendengar, langsung mendatangi Rasulullah SAW. Bukan di rumahnya, juga bisik-bisiknya. Ya Rasulullah, tolonglah doa ini ke Allah. Tidak. Datang ke tempat Rasulullah sendiri. Seperti Utsman bin Hunayf dan seorang wanita yang sakit ayan. Kemudian juga ada seorang di hari Jumat minta diturunkan hujan, karena lama hujan tidak turun di Madinah. Semuanya datang ke hadapan Rasulullah SAW. Bukan di belakang Rasulullah SAW. Nah itu boleh. Itu dibolehkan. Nah ini tiga ini. Tetapi kalau orang sudah mati atau tidak ada di tempat, meminta kepada dia, ini kesyirikan. Contoh, tuangkunya lagi keluar kota. Nah kebetulan terjadi perampokan di rumahnya. Tidak, Allah ya tuanku, tolong capek, tuanku pencuri ke tuanku. Tuankunya tidak ada di situ. Nah, itu sih. Tapi kalau tuankunya sedang di rumah, kebetulan bertetangga di tuanku itu. Nyelari ke rumah tuanku, tuanku tolong dia kajak pencuri ku. Syirik tidak? Syirik tidak? Tidak. Nah, jangan dicampur aduan beko. Beda. Ya. Karena nyemandanga, nyohadir. Yang pertama tadi, nyoh tidak hadir, mendengar. Apalagi lah mati dalam kubur. Ya kan? Sana di dunia masih duitnya 50 meter yang bisa dengar. Kadang-kadang malah jarak 3 meter yang mendengar. Ya. Ini lah mati. Ini mendengar lah orang dia di dunia. Lah. Kalau nyoh bisa mengabulkan peminta-minta orang datang ke kuburnya, sibuk dia itu. Saya nyoh, kok tidak lalu dan kalian kok aja. Nah, ini bentuk bagaimana orang tidak menyadari jatuh dalam kesyirikan. Lalu apalagi kadang-kadang orang berhujah dalam berbuat kesyirikan. Kami kan minta syafaat. Boleh minta syafaat. Nah. Ada syafaat yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Syafaat di dalam Quran, di dalam Allah, ada lillahi syafaat, jami' Allah yang punya syafaat semuanya. Dan makhluk tidak akan bisa memberi syafaat kecuali dapat izin dari Allah SWT. Man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak seorang pun dapat memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atun syai'an illa min ba'di ayyadhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit tidak bisa memberi syafaat kecuali telah mendapat izin dari Allah dan meridai orang yang mau menerima syafaat. Begitu pula para nabi. Jadi syafaat itu mau mereka telah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala baru bisa memberi. Makanya kala di akhirat orang-orang itu minta syafaat kepada nabi, bukan berarti meminta langsung ke nabi. Allah nabi, ayah nabi, berilah kami syafaat, kalian enggak. Di padang mahsyar apa perkataan mereka? Ala tara mimma nahnu fi. Ya. Idza bila rabbik. Ya, isfa' lana inda rabbik. Isfa' lana inda rabbik. Wahai para nabi, datang ke Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, ayah Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mereka mendatangi para nabi ini, terakhir para nabi kita Muhammad SAW, karena nabi-nabi yang lain tidak mau, mereka mengatakan, isfa' lana inda rabbik, tolong mohonkan syafaat kepada Allah untuk kami. Nah itu. Bukan mereka katakan, minta syafaatmu ya Muhammad, minta syafaatmu ya Ibrahim. Bukan. Setelah itu maka, faktanya Rasulullah SAW setelah itu pergi, sujud di bawah arasy, meminta kepada Allah, lalu Allah mengatakan isfa' tu syafa' irfa' ra'sak wasal tu'ta wa syafa' tu syafa'. Angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah yang kau akan diberi, mintalah syafa'at yang kau akan diberi syafa'at. Syafa'at hak. Tapi meminta syafa'at bagaimana? Kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku syafa'at nabimu. Ya Allah jangan engkau haramkan aku mendapat syafa'at nabimu. Nah itu, dimintanya ke Allah, bukan karena ke nabi. Paham? Baik. Dulu orang-orang musyrikin dahulu pernah buat syirik dengan cara apa? Paika, pohon-pohon yang gadang. Di sini mereka duduk di bawah pohon gadang itu, mengantukan pedang-pedang mereka, menganggap itu adalah berkah. Pedang akan tajam tepat sasaran, tubuh akan kekar dan kuat dan sehat. Apa hadisnya? Hadis Abi Waqid Al-Laythi. Kunna hudasa adi bi kufrin. Kami baru saja masuk Islam, meninggalkan kufur baru saja kami. Pamarana bi sidratin, walil musyrikin sidratun. Lalu orang musyrik punya pohon gadang, pohon besar. Yang itu Nabi aslatum. Wa yaqufuna innaha wa yutu Nabi aslatum. Mereka duduk-duduk di bawah pohon itu, kemudian mengantungkan pedang-pedang mereka di dahan pohon itu. Pamara Nabi sidratin. Lalu kami juga lewat dekat pohon yang besar. Fakulna, lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lam dhatu anwat. Mereka katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah buatkan pula pohon gadang yang keramai buat kami, sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramai. Ha. Apa kata Rasulullah? Allahu Akbar. Rasul langsung bertakbir, mengingkari perkataan mereka. Ya, inna hasunan, inilah kebiasaan-kebiasaan umat berlalu yang kalian juga tetap terpengaruh dengannya. Ya, laqad qultum, sungguh kalian telah berkata, kama qalat Bani Israil li Musa, sebagaimana ungkapan orang-orang Bani Israil kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, orang musyrikin baru saja telah keluar dari selamat dikejar Fir'aun. Dikejar Fir'aun, terbelahnya laut 12 bagian jalan, 12 jalur. Setelah keluar, lewat di sebuah perkampungan, orang-orang musyrikin, akhirnya kata Nabi Musa, ya Nabi Musa, tolong buatkan pula Tuhan-Tuhan buat kami sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Maka Nabi Musa kata, innakum qaumun tajhalun. Kalian memang goblok, kata Nabi Musa ini. Baru saya melihat kekuasaan Allah, sekarang mau buat syirik lagi. Nah, maka Rasul kita menyamakan ungkapan sahabat tadi, ya, yang baru masuk Islam tadi, seperti ungkapan orang Bani Israel yang meminta Tuhan kepada Nabi Musa. Lalu Rasulullah menyebutkan, "Tala tattabana sana man kana qablahum hazwatul quzza biquzza." Semua kalian akan mengikuti budaya-budaya umat yang berlalu. Sejengkal, sehatannya sejengkal, sejengkal. Hatta la dakhalaju hadabil ladakhaltum. Ah, kalau seandainya orang itu masuk ke dalam lubang, biawak namanya. Dok itu bukan biawak, tapi banyak diterjemahkan biawak. Ke dalam lubang dok, semua kalian juga akan mengikutinya. Ini menunjukkan betapa kita itu orang-orang yang suka menyerupai umat-umat lain. Nah, oleh sebab itu kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan umat lain yang tidak sesuai dengan akidah kita. Nah, yang pada hari ini mulai diartikan dengan cara-cara akidah Islam Nusantara. Bukan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik. Contoh lain. Apa kebiasaan umat berlalu contoh? Nah, Rasulullah menyebutkan bahwa banyak umat-umat berlalu itu berbuat syirik dengan kubur orang soleh. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, kuntu nahaituk ma'an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Kenapa Rasulullah melarang sahabat ziarah kubur di awal-awal Islam? Karena banyak masih atau takut masih terbawa-bawa kebiasaan di masa jahiliyah. Ala fadzuruha. Sekarang serailah kata Rasulullah SAW, fa'innaha tuzakirkumul akhirah. Sekarang boleh kalian ziarahi. Ya, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kalian pada hari akhirat. Jadi tujuan ziarah kubur itu apa? Untuk mengingat hari akhirat, bukan mencari rezeki, bukan ingat dunia. Nah, oleh sebab itu Rasul kita menyebutkan, menerang kita menggulu dalam kuburan, mengkhususkan orang saleh. Sebenarnya umat-umat berlalu, la'anallahu al-yahuda wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh mereka, ya, sebagai masjid tempat beribadah. Ketika Ummu Salamah menceritakan atau Hafsah menceritakan tentang kebiasaan yang dilihatnya di Najasyi, ya, waktu hijrah yang pertama di Habsyah. Di Habsyah, ya, katara Hafsah atau Ummu Salamah menceritakan di mana kami melihat mereka itu, ya Rasulullah, ya, di masjid-masjid mereka ada gambar-gambar, ada patung-patung, atau mereka beribadah di kuburan. Apa kata Rasulullah? Innahum idza matu fihim rajulun salih banau ala qabrih. Mereka itu kalau ada orang saleh mati, dibuat bangunan di kuburannya. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita, la tusallu ilal quburi wa la tujalisu alaiha wa la tujassisuha wa la tusarijuha wa la tabnu alaiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian salat menghadap kuburan, jangan duduk di kuburan, jangan mencat-cat kuburan, jangan majel lampu kuburan, jangan membangun kuburan. Ini penyebab-penyebab yang mengantarkan kepada kesyirikan. Maka perlu kita hindari perkara-perkara yang mengantarkan demikian. Lonceng azan, azan. Ya. Baik. Berarti sampai di siko ceritoa. Itulah berapa faedah yang dapat kita jelaskan. Gambar-gambaran hujah-hujah orang jatuh dalam kesyirikan. Kita harus mengenal apa itu kesyirikan. Yaitu mempersekutukan Allah di antaranya dalam tauhid ibadah. Sebetulnya banyak sebetulnya, tapi saya lebih memilih apa yang familiar dengan masyarakat, apa yang banyak bersebar di masyarakat. Sebetulnya ada kesyirikan sifat rububiyah, meyakini Allah bersatu dengan alam, meyakini Allah berada di mana-mana. Ini bagian dari kesyirikan dalam tauhid rububiyah. Ya. Kemudian ada lagi syirik dalam sisi sifat nama-nama Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk atau menafikan sifat Allah, itu juga syirik. Ya, kalau dia ingkari semua sifat Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluk benda-benda yang telah mati atau makhluk benda mati atau batu dan benda-benda padat lainnya. Nah, dan masih banyak ya kajian ini sebetulnya. Ini hanya saya bahas pembagian yang memang banyak terjadi tengah masyarakat kita, praktek-praktek kesyirikan. Belum lagi kita kaji masalah datang ke dukun, belum lagi kita kaji masalah masang ajimat-ajimat, belum kita lagi memasang meramal-ramal kehidupan, masak banyak sekali. Belum kita kaji lagi masalah minta hujan ke melalui bintang-bintang, ya, meramal nasib, menguni nasib, banyak lagi sebetulnya. Ya, mudah-mudahan ustaz-ustaz yang lain nanti akan membahas. Tapi itu hanya lihat bahwa perlu kita nih belajar tauhid, mengerti tauhid dan juga mengerti kesyirikan agar kita selamat dari kesyirikan itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadiran perhatiannya. Mohon maaf jika ada bahasa-bahasa yang kurang dimengerti karena macok bahasa Minang. Ataupun ada yang tersinggung ada di bahasa Minangnya talantuang nek kanaya tersinggung nek turun. Mohon maaf ya, Bu. Ya. Dalam pantun dikacian, jika ada jarum nan patah jangan disimpan dalam peti, jika ada kata nan salah jangan disimpan dalam hati. Ya, demikian mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan dalam penyampaian saya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi dinihi ila yaumiddin. Baik, tadi sudah kita berbincang pengertian kesyirikan, berapa bentuk kesyirikan. Insyaallah besok subuh kita akan membahas sisi-sisi bahaya kesyirikan. Mana topik kita pada hari ini sebetulnya pengertian kesyirikan dan pembagiannya. Kesyirikan secara umum dibagi oleh ulama, ada yang membagi tiga, ada yang membagi empat, ada yang membagi dua. Yang tiga mengatakan syirkun asghar, wa syirkun asghar, syirkun akbar, syirkun asghar, wa syirkul khafi. Syirik yang besar, syirik yang kecil, dan syirik tersembunyi. Ada lagi yang membagi jadi tiga, jadi dua, yaitu syirkun akbar, syirik yang besar, dan syirik yang kecil. Adapun syirkun khafi terbagi kepada dua bagian tadi, karena syirkun khafi ada yang asghar, ada juga yang akbar. Itu pembagian syirik menurut para ulama. Apa perbedaan antara syirkun akbar dengan syirkun asghar? Syirkun akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun syirkun asghar, syirik yang kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mana dasar pembagian syirik ini, Ustaz? Dasarnya hadis Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Aku mencemaskan hal yang sangat aku takutkan pada kalian itu adalah syirik kecil. Fasu'ila anhu, lalu Rasulullah tanya, apa itu syirik kecil? Ar-riya, itu riya. Jadi kalau ada syirik kecil berarti ada yang besar. Nah, ini dasar pembagiannya. Karena kita di dalam membagi, di dalam menjelaskan, mesti ada dasarnya. Dasar Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan asumsi-asumsi belaka. Ya, kalau orang bertanya, apa dalil kamu membagi syirik? Ya, itu dalil Rasulullah SAW menyebutkan, akhwafu ma'akhwafu alaikum asyirkul asghar. Jadi perbedaan tadi, kalau syirkun akbar, syirik besar, mengeluarkan pelaku dari Islam, syirik kecil tidak mengeluarkan pelaku dari Islam. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah, sampai hari ini masih saya belum melihat banyak yang bawa buku ya. Udah berapa kali saya ingatkan di dalam berapa ceramah saya di sini, saya kalau bisa menghadiri ceramah itu bawa buku. Sehingga dicatat dan bisa diulang sampai di rumah. Sehingga ustaz yang ngomong, ya tidak hanya buang air liur saja, tetapi hendaknya ada ilmu yang dibawa pulang. sehingga nanti bisa dibaca lagi, diulang lagi, ya. Perbedaan kedua adalah pelaku syirik besar kekal dalam neraka. Pelaku syirik kecil tidak kekal dalam neraka. Perbedaan ketiga, pelaku syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Adapun pelaku syirik kecil, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ada khilaf, ada mengatakan tidak diampuni, diazab sesuai dengan besar dosa syirik kecilnya. Yang rajih adalah diampuni. Ya. Kemudian perbedaan lain adalah syirik besar pelakunya kekal dalam neraka, syirik kecil tidak, pelakunya tidak kekal dalam neraka. Baik, itu berapa sisi perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Baik, apa perbedaan antara syirik dan kafir dengan syirik wa kufur? Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah syirik merupakan salah satu macam dari bentuk kekufuran. Jadi setiap syirik pasti kufur, pasti kafir, syirkun akbar. Tapi tidak setiap kufur orangnya musyrik. Jadi orang munafik kafir tapi bukan disebut musyrik. Orang ahli kitab kafir tapi tidak disebut musyrik. Jadi kafir itu banyak macamnya. Ya, ada kufur nifaq, ada kufur syirki dan lain-lainnya. Itu perbedaannya. Perbedaan antara apa? Syirkun, antara syirik dengan kufur. Jadi syirik salah satu macam dari apa? Dari satu macam dari kekufuran. Baik, sebetulnya banyak dalil menunjukkan apa-apa yang kita sebutkan tadi. Untuk meringkas saja pembahasan kita karena waktu batas kita. Karena pembahasan kita sebetulnya yang akan bahas malam ini adalah pengertian syirik. Contohnya dan pembagiannya. Sudah kita sebutkan pembagiannya. Beda-beda antara syirkun akbar dengan syirik asghar. Sudah kita sebutkan. Ya. Pada waktu tasyahud awal dan akhir, telunjuk apa lurus saja atau digerak-gerakan, atau pada bacaan syahadat telunjuk diangkat, mohon penjelasan Ustaz. Ini keluar dari pembahasan kita. Dalam masalah menggerakkan telunjuk saat tahiyatul akhir atau tahiyatul awal, itu ada hadis. Hadis yang mana Rasulullah SAW ya, meriwayatkan, beliau menggerak-gerakkan telunjuknya. Hadis ini ada yang memandang hadisnya dhaif, ada yang memandang hadisnya hasan, ya, atau salah satu hadis yang diterima. Ini perbedaannya, yaitu menggerak-gerakkan telunjuk, gitu. Jadi berdasarkan hadis itu. Adapun dalil yang menunjukkan kalau kita ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah diangkat telunjuknya, itu tidak ada dalilnya, tapi berdasarkan kias, berdasarkan pemahaman. Maksudnya apa? Kan kalau bersyahadat kita harus mengangkat tangan gitu maksudnya, atau menunjuk gitu ya. Itu sebagian fuqaha mengambil dari situ. Paham? Ya. Lalu ada pula yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau telunjuk itu digerak-gerakkan, apakah itu kan lebih di 3 kali, sedangkan bergerak dalam salat enggak boleh lebih di 3 kali. Gimana jawabannya? Yang dilarang bergerak 3 kali lebih itu kalau gerakannya berturut-turut, ya, menurut Imam Syafi'i, bila bukan gerakan salat. Paham? Ruku lebih enggak 3 kali kita? Lebih kan? Ya kan, angkat tangan lebih 3 kali, tapi itu kan gerakan salat. Yang dimaksud, nah, kalau gerak-gerakan telunjuk tadi orang memandang hadisnya sahih, diterima, itu tidak menggerak-gerakan, maksudnya membatalkan salat. Kenapa? Karena itu bagian dari gerakan salat. Paham? Paham ya? Nah, namun bagi kita yang berpendapat hadis itu sahih, jika kita sholat di tengah orang awam, ya, supaya mereka tidak menimbulkan fitnah, sebelum kita dapat menjelaskan hadis tersebut, atau belum masyarakat kita mengetahui ada hadis tersebut, sebaiknya ditunda. Ditunda supaya tidak menimbulkan kekisruhan, karena mereka menganggap hal itu adalah hal yang membatalkan sholat, dan itu karena kejahilan, dan itu kan sunnah. Jangan sampai mereka nanti anti terhadap kajian dan dakwah kita dengan alasan seperti itu, karena kebodohan mereka tadi. Paham? Jadi menunda sunnah bukan berarti meninggalkan sunnah, Tapi sampai masyarakat kita paham kondisi seperti itu. Itu karena demi hikmah dakwah saja. Paham kira-kira. Pada rakaat kedua waktu berdiri, apa perlu takbir dan mengangkat kedua tangan? Iya. Setelah kita duduk di antara dua sujud, takbir angkat tangan itu sunahnya. Ya. Apa boleh sholat duha dicicil? Pelaksananya maksudnya kita mau melaksanakan 12 rakaat tapi waktu tidak mencukupi karena ada keperluan. Apa boleh nanti kita lanjutkan? Jazakumullah khairan. Ya selama dalam waktu duha itu boleh. Sama aja sholat tarawih. Ya. Kalau capek lah udah istirahat dulu nanti sambung lagi boleh aja selama masih dalam jangka waktunya. Ya, walaupun itu bukan hal yang afdol jelas itu. Ya. Kalau boleh soal boleh ya boleh. Bagaimana hukum membaca bacaan ramalan apa nih? Bintung zodiak. Kemudian pembacaan karakteristik berdasarkan golongan darah. Bagaimana seperti golongan darah B, orangnya penuh semangat, pintar dan lain-lain. Bagaimana dengan baca apa nih? Ini enggak boleh. Ini bagian dari tatayur dan tasyaum. Ya, enggak boleh ini. Karena hal-hal itu bukan media untuk mengetahui hal yang gaib. Tahu rezeki orang, bersemangat segala macam, sebagaimana yang sering ada di koran-koran. Kalau orang bintangnya Borneo ya, apa? Bintangnya apa? Ya, Virgo, begini nasibnya, begini beruntungnya, begini istrinya, begini jandanya. Ya. Itu semua bohong. Ya, itu bagian dari kesyirikan. Karena mengaku mengetahui meramal hal-hal yang gaib. Ya, karena Rasulullah SAW, laisa minna man tatayyara aw tutayyara, man takahana aw tukahinalah. Tidak boleh meramal-ramal begitu. Karena perkara yang gaib. Ya. Sama dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu, datang burung di sebelah kanan, sebelah kanan gitu, ah ini keberuntungan. Datang burung dari sebelah kiri, ah ini kesialan. Gimana taunya bahwa burung itu memang burung itu tugas mengasih tahu yang gaib? Tidak. Burung ya lewat-lewat sebelah kanan kiri nggak tahu dia gaib apa. Beruntungnya kamu nggak jelas sama dia. Ya kan? Nah, kebiasaan-kebiasaan ada limpapeh masuk ke rumah, wah itu kedatang lah, orang kadang datang lah. Itu namanya tasya'um atau tatayur, tidak boleh. Bagian dari bentuk kesyirikan. Ya, harus ditinggalkan. Apalagi umpamanya nomor 13 itu nomor sial, nggak ada itu. Ya. Buktinya banyak juga kalau 13 ribu duitnya diambil juga sama orang. Apalagi 13 juta. Ya. Jadi jangan percaya dengan perbuatan macam itu. Ya. Itu ilmu-ilmu nujum. Ya. Rasulullah SAW memperingatkan. Ya. Dalam bahaya ilmu nujum tersebut. Tidak boleh dipercayai hal-hal seperti itu. Karena tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak tahu yang gaib. Sebenarnya Allah SWT sebutkan dalam surat Al-A'raf, ya, qul inni la aqulu lakum indi khazainullah wa la aqulu lakum inni malak wa la a'lamu al-ghaib wa la kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma sami'tu. Kalau aku tahu yang gaib, kata Rasulullah, tapi aku punya kebaikan tidak pernah ditimpa oleh hal yang buruk, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW saja kalung Aisyah hilang, ya, terimpit oleh unta, enggak pernah tahu itu. Kejadian ketika Aisyah difitnah oleh orang munafikin berbuat sesuatu yang keji, Rasulullah juga tidak bisa memastikan sampai turun wahyu. Ini telah didalil bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Ya. Baik, itu yang dapat kita jawab untuk kesempatan ini karena memang dua pertanyaan, ya, berarti sudah banyak yang paham. Alhamdulillah, demikian dapat kita. Masalah kita kalau kita lihat paling munafik juga sunnah, yang paling musyrik sunnah, paling dalil paling kejam sunnah, yang paling benar harus maka di bawah pidato bahas jatuh sunnah. Tapi saya tanyakan mengapa orang-orang tasawur itu selalu sunnah? Hah? Mengapa orang-orang tasawur itu cerita selalu sunnah? Orang-orang saya punya di Pekanbaru selalu tiga sampai Semarang yang bertimbul waktu tetap sunnah. Dan juga pula harapkan jamaah-jamaah tersebut yang hey, berhakkan tupi selalu sunnah. Kenapa Syiah bisa ketemu sama Sufi? Kenapa hakikatnya mazhabnya sama? Dari sisi mananya? Dari sisi dalam mengkultuskan guru-gurunya. Ya, Syiah sama-sama mengkultuskan kuburan para imamnya. Demikian pula sebagian dari kelompok-kelompok tasawufah, orang Sufi sebagiannya mengkultuskan kuburan wali-walinya. Ya. Kalau Syiah mengatakan imam mereka itu lebih afdal daripada Nabi, sebagian orang Sufi pun memahami demikian, bahwa tingkat karomah dan wilayah, ya, kewalian lebih tinggi daripada kenabian. Nah, itu ya ada sisi-sisi kesamaannya. Ya, kalau orang-orang Syiah mengatakan imam mereka mengetahui yang gaib, nah, sebagian dari kelompok-kelompok ekstrim dari kaum Sufi pun mengakui demikian. Imam apa? Wali-wali mereka dapat mengetahui yang gaib. Cuman perbedaan mereka, orang Sufi masih tidak mencela para sahabat, tidak mengkafirkan para sahabat, ya. Tetapi orang Syiah mencela para sahabat dan mengkafirkan para sahabat. Itu bedanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Mohon maaf jika ada. Jawabannya. Lawan dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah dan rububiyah dan asma sifat banyak sekali. Kalau rububiyah tadi meyakini Allah bersatu dengan makhluk atau berada di semua tempat, atau akidah ateis atau akidah orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa asal muasal dari dunia ini, alam ini adalah dari sebuah akal al-fa'al, al-aqlul fa'al gitu. Jadi mengakui atau orang-orang mengaku sebagai Tuhan, ya, sebagaimana Fir'aun, ya, anna rabbukumul a'la, Namrud, itu syirik dalam tauhid rububiyah. Tetapi kesyirikan dalam rububiyah ini jarang-jarang terjadi, kecuali terjadi orang-orang yang menyombongkan dirinya, walaupun pada hakikatnya dia tahu bahwa dia bukan Tuhan. Maka Allah sebutkan tentang kaum Fir'aun, wajahadu biha wastaqanaha anfusuhum anfusuhum zulum wa uluwa. Mereka mengingkari padahal dalam hatinya dia tahu bahwa dia bukan Tuhan kok. Ya, makanya ketika Namrud mengaku sebagai Tuhan kepada Nabi Ibrahim, dikatakan oleh Nabi Ibrahim, kalau memang kamu Tuhan, tolong datangkan matahari yang terbit dari timur ini, sekarang kamu terbitkan dari barat. Nah, kan enggak bisa dia. Sebelum Namrud ada, matahari sudah juga dari timur terbitnya, ya kan? Terbenam di barat. Tauhid uluhiyah tadi sudah kita campurkan banyak sekali, ya. Meminta-minta kuburan, ke pohon-pohon keramat, ke batu-batu keramat, ya, keris keramat, macam-macam banyak yang dikeramatkan, ya. Nah, banyak sekali sebetulnya praktek-prakteknya. Sebagiannya ada merupakan kesyirikan, sebagian ada merupakan jalan menuju kesyirikan. Adapun asma sifat, orang-orang mengingkari, ada yang mengingkari lebih ekstrim, mengingkari seperti orang Jahmiyah, mengingkari semua nama dan sifat-sifat Allah, diingkari semua. Kenapa? Karena kalau kita yakin Allah punya nama, yakin Allah sifat, kita menyerupakan Allah dan makhluk, katanya. Kenapa? Karena makhluk juga punya sifat, makhluk juga punya nama. Kemudian bagian kedua mereka adalah Mu'tazilah, meyakini Allah itu punya nama tapi tidak punya sifat. Alasannya juga sama, kalau kita akui Allah itu punya sifat, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian orang Maturidiyah dan Asy'ariyah atau Kullabiyah. Al-Kullabiyah mengingkari sifat-sifat ikhtiyariyah, sifat-sifat yang menggantung kepada masyiatillah, seperti istiwa, nuzul, ya, al-khalq wa rahmah dan lain-lainnya. Tapi orang Kullabiyah meyakini Allah itu fis sama, bi sifatul ulu. Kenapa? Karena sifat ulur sifat zatiyah. Nah, kemudian berentet, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka itu hanya yakini 7 sifat saja, ya, dan mengingkari semua sifat-sifat yang lain dengan alasan juga akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu sebetulnya penyimpangan-penyimpangan secara umum dalam masalah tauhid, ya. Insyaallah mungkin akan dibahas dalam usul-usul yang lain dalam pembahasan-pembahasan yang lebih rinci. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam penyampaian saya. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.